atau para wanita yang bukan mahram, yang tidak ditakuti godaan terhadapnya. Wassalamuhunna bihadzal syarat. Dan mengucapkan salam terhadap para wanita tersebut dengan syarat ini. Saya akan menjelaskan dulu babnya ini. Maksudnya apa? Bab 137, salamur rajuli ala zaujatih. Artinya, bolehnya seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya. Seorang istri adalah perempuan yang dinikahi oleh seorang lelaki. Dengan adanya ijab kabul, kemudian ada dua saksi, ada wali perempuan, dan ada mempelai laki-laki dan perempuan. Dan ada mahar. Mahar bukan syarat, akan tetapi dia adalah kewajiban yang diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan yang dinikahinya. Itulah istri. Itulah istri. Nah, di sini disebutkan salamnya orang lelaki kepada istrinya. Istrinya berarti yang dia nikahi dengan sah. Dan wanita yang menjadi mahramnya. Wanita yang menjadi mahram bagi laki-laki disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati rad'anakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikumul ladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian. Ini wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Nanti saya akan sebutkan laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan. Jadi kebalikannya. Ya. Wanita yang merupakan mahram bagi laki-laki. Seorang lelaki ingin memberikan salam kepada seorang wanita yang mahramnya. Siapa itu? Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian. Ibu. Anak-anak perempuan kalian. Saudari-saudari perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Maksudnya bibi, tapi dari bapak. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Maksudnya bibi juga, tapi dari ibu. Dalam bahasa Arab istilahnya berbeda. Dalam bahasa Arab, kalau bibi dari bapak itu namanya adalah ammah. Ammah. Sedangkan bibi dari ibu, yaitu saudaranya ibu yang perempuan, yaitu khalah. Khalah. Ya, yaitu khalah. Nanti saya akan catat insyaallah biar lebih mudah menghafalnya. Saya sebutkan dulu. Saudara-saudara ibu yang perempuan. Anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki. Keponakan. Keponakan perempuan. Ya. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. keponakan, tapi dari anak saudara perempuan. Keponakan, tapi dari anak saudara perempuan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Saudara-saudara perempuan sepersusuan. Ibu-ibu istrimu. Itu mertua. Ini mertua ini mahram abadi. Artinya istri kita meninggal, tidak boleh mertua kita kita ambat. Mahram abadi dia. Ya, ketika nikah, kemudian sudah ijab kabul dengan istrinya, ketemu dengan mertua, salaman. Wih, cantik juga mertua. Enggak boleh. Ya, dia mahram abadi. Makanya dari pertama, lihat dulu. Ya, anaknya yang lebih cantik atau ibunya? Maksudnya kalau ibunya sudah tidak punya suami lagi. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Apa maksudnya? Anak tiri, tapi perempuan. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan yang punya anak perempuan. Ya, menikah dengan seorang anak perempuan yang punya anak perempuan. Dengan syarat yang sudah dicampuri. Kalau dia, laki-laki ini, menikah dengan perempuan, kemudian ijab kabul, ternyata datanglah anak perempuan si istrinya ini. Lebih cantik. Ya? Atau lebih salihah misalnya. Dia ceraikan ibunya. Dan belum dia gauli. Dia ingin menikah dengan anak perempuannya. Ya? Dengan anak perempuannya. Ini boleh. Selama belum digauli. Kalau sudah digauli, enggak boleh. Ya, itu mahram abadi. Anak-anak tiri itu mahram abadi. Kemudian, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Ya, menantu tidak boleh. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Satu laki-laki menikahi dua saudara-saudari, saudari-saudari yang bersaudara. Tidak boleh. Kecuali yang terjadi pada masa lampau, umat-umat sebelum kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan, mahram bagi laki-laki, begitu ya. Nah, misalkan di sini ada seorang lelaki. Maka yang menjadi mahramnya di sini ada bapak. Ada ibu. Maksud menjadi mahramnya laki-laki ini tidak boleh menikahi perempuan-perempuan ini. Yang pertama ini ibu. Yang pertama ibu. Yang kedua yaitu kalau kita lihat di sini kakek, nenek. Misalkan ada kakek, ada nenek. Ini mahram. Mahram bagi laki-laki tersebut. Kemudian ke bawah. Laki-laki, perempuan. Maka ini mahram. Ya. Kemudian setelah itu cucu. Cucu laki-laki. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Ini juga mahram. Ini juga cucu laki-laki. Cucu perempuan. Ini juga mahram. judulnya mahram bagi laki-laki. Taib. Kemudian ke samping saudara. Saudara lelaki, saudara perempuan. Ini juga mahram. Jadi saudara ini nanti keluar anak keponakan laki-laki, keponakan perempuan. Ini juga mahram. Di sini juga keponakan laki-laki, keponakan perempuan. Ini juga mahram. Begitu. Kemudian di sini ada kakek, ada nenek. Ini juga mahram. Mahram bagi si laki-laki. Di sini ada saudara, paman. Paman, bibi, ini mahram. Sini juga ada paman, bibi, ini mahram. Mahram bagi laki-laki. Ya. Hah? Cabangnya yang di sini. Apa di sini? Ya. Ya salah gambar dikit. Ah. Di sini? Ya. Bibi, paman. Di sini bibi, paman. Ya. Sudah. Sekarang yang belum tersebutkan dari mahram laki-laki adalah ibu sepesusuan. Sepesusuan. Kemudian mertua, menantu. Kemudian anak tiri. Apalagi saudara sepesusuan. Saudari. Ya, menantu perempuan, mertua perempuan. Ini adalah mahram-mahram bagi laki-laki. Kalau kita hitung yang paling dekat dulu, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, kemudian 9, 10, 11, tambah ini 12, 13, 14, 15, 16. Mahram bagi laki-laki. Kalau ingin dikerucutkan, ibu ke atas, ya, nggak pakai nenek, ibu ke atas. Itu bahasanya, bahasa ahli waris begitu. Al-um wa in alaw atau wa in alat, bahasa Arabnya. Ibu dan terus ke atas. Wal bin wa in nazalat, dan anak perempuan ke bawah, cucu enggak masuk. Cucu masuk ke dalam cucu masuk ke dalam anak perempuan. Seperti itu. Ini semua mahram bagi laki-laki dari sisi pertalian darah. Dan ini dari sisi susu. Yang ini dari sisi pernikahan. Ya. Ini adalah mahram-mahram bagi laki-laki. Kalau ingin tahu mahram perempuan yang dia boleh mengucapkan salam, perempuan ini boleh mengucapkan salam kepada laki-laki tersebut, disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada satu, suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra saudara-saudara lelaki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah kali mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, ini adalah mahram bagi para perempuan, laki-laki yang merupakan mahramnya. Kalau ini judulnya mahram bagi perempuan. Kalau tadi judulnya apa? Mahram bagi laki-laki. Artinya wanita-wanita yang tidak boleh dia nikahi. Sedangkan ini laki-laki yang dia tidak boleh menerima pinangannya dan mahramnya. Kalau kita lihat, nanti saya akan gambarkan juga. Kalau kita lihat, mahram ini 7 dari sisi keturunan, kemudian 4 dari sisi pernikahan, dan 1 suami. Kemudian saudara sepersusuan. Mari kita gambar, bisa dihapus dulu. Jadi tujuh tersebut saya ungkapkan sekarang dari sisi per apa tadi? Tujuh dari sisi apa? Pertalian darah. Tujuh dari sisi pertalian darah, bapak ke atas. Satu, bapak ke atas. Yang kedua, anak ke bawah. Orang ahli ilmu waris mengatakan al-usul fama fauqaha, pokok keturunan dan terus ke atas. Kemudian cabang keturunan dan terus ke bawah. Anak laki-laki ke bawah, dua sudah. Ini yang berdasarkan pertalian darah. Yang ketiga yaitu saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak, seibu. Yang keempat, keponakan laki-laki dari anak saudara laki-laki. Keponakan laki-laki. Yang kelima, keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan. Yang keenam, paman. Tapi paman ini adalah saudaranya bapak. Kemudian yang ketujuh, kan tujuh saya katakan, tujuh paman saudaranya ibu. Tujuh orang mahram bagi perempuan dari sisi pertalian darah. Empat orang mahram bagi perempuan dari sisi pernikahan. Yang pertama, menantu laki-laki. Yang kedua, mertua laki-laki. Yang ketiga, anak tiri laki-laki. Yang keempat, apa? Yang keempat, anak tiri laki-laki. Ya, saya lupa yang keempat. Ipar enggak, bukan mahram. Kemudian yang dari suami, yang satu suami. Yang satu suami. Berarti sekitar 7 tambah 4 11 tambah suami 12. Tambah suami 12. Kemudian saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Artinya laki-laki yang merupakan saudara sepersusuan bagi perempuan ini. Si perempuan ini nyusuk kepada seorang perempuan, si laki-laki ini pun nyusuk kepada seorang perempuan yang sama. Ini perempuan dan laki-laki ini gak boleh nikah karena dia saudara sepersusuan. Baik, kita gambar. Mahram bagi perempuan. Perhatikan perempuan. Di sini ada bapak. Di sini ada kakek. Maksudnya adalah terus ke atas. Kemudian ke bawah anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki. Terus ke bawah. Cicit. Cecet. Bawa. Kalau ini bapak, kakek, buyut, biyit, terus ke atas. Ya. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian dari saudara laki-laki ini ada anak atau keponakan. Keponakan laki-laki. saudara ini, baik dia sekandung, sebapak, seibu. Sekandung, sebapak, seibu. Maka dia adalah saudara mahram bagi perempuan ini. Kemudian di sana ada saudara perempuan. Kemudian punya anak, keponakan laki-laki. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak, masuk sini. Ini masuk sini. Kemudian paman. Paman dari saudara bapak. Di sini ibu. Ya. Kemudian keluar paman dari saudara ibu. Berarti di sini 6, sini 7. Ini adalah mahram bagi perempuan dari sisi apa? Pertalian darah. Dari pernikahan menantu laki-laki, mertua laki-laki, anak tiri laki-laki, suami, saya lupa yang keempatnya siapa, ada satu lagi, anak tiri laki-laki, lupa saya. Ini dari sisi apa? Pernikahan. Satu lagi dari sisi sepersusuan, yaitu saudara laki-laki sepersusuan. Berarti sekitar ada 13. Itu 8, itu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mahram bagi perempuan. Di sini surat An-Nur ayat 31 menyebutkan tentang ada wanita-wanita lain. Seperti di sini disebutkan ada laki-laki yang boleh juga menjadi diperlihatkan perhiasan. Yaitu pertama wanita-wanita Islam, sesama wanita boleh seorang membuka jilbab, kelihatan tangan, kelihatan lengan, kelihatan betis, boleh wanita-wanita Islam. Atau budak-budak mereka yang mereka miliki. Budak-budak di sini maksudnya adalah budak laki-laki, boleh. Karena mereka adalah harta yang diperjualbelikan. Kemudian pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini adalah pelayan-pelayan di rumah yang mereka itu mempunyai semacam perasaan yang lain terhadap perempuan. Mereka tidak memiliki perasaan suka kepada perempuan. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diusir dari rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka di zaman Rasulullah disebut dengan mukhannas. Laki-laki dan sempurna, punya kemaluan laki-laki, tapi tidak menginginkan atau tidak bersyahwat kepada perempuan. Dan itu ujian bagi mereka. Tidak boleh mereka untuk melakukan transgender, yaitu perpindahan. Trans itu perpindahan kelamin dari laki-laki, tapi karena mereka menganggap bahwa salah kostum, ya, salah peraga, maka mereka berikan kepada sesuai dengan hawa nafsunya. Ini salah. Ujian dari Allah itu harus dia tahan. Harus dia tahan. Dan tidak diperbolehkan dia untuk mengikuti hawa nafsunya tersebut. Kalau sudah berubah, namanya adalah transgender. Nah, mukhannas di zaman Rasulullah SAW diusir dari rumah istri-istri Rasulullah SAW. Disebabkan karena mereka pernah mensifati bentuk tubuh perempuan. Tuqbilu bi arba wa tudbiru bi saman. Dilihat dari depan 4, dilihat dari belakang 8. Apa itu? Ya. Itu ada penafsiran disebutkan oleh para ulama hadis. Nah, ketika mereka bisa mensifati itu, ini menunjukkan mereka punya syahwat. Ketika mereka punya syahwat, tidak pantas bergabung, berkumpul dengan perempuan-perempuan muslimah. Maka yang dimaksud di sini, laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yang benar-benar tidak punya keinginan terhadap wanita. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini adalah tambahan-tambahan yang disebutkan. Tetapi mahramnya ini. Mahram wanita adalah ini. Allahu a'lam. Ada yang ingin nambahkan yang keempat? Bapak tiri. Ya, betul. Jazakallah khair, Mas. Catat, Mas. Bapak tiri. Bapak tiri. Ya. Anak tiri, bapak tiri. Kok bisa bapak tiri? Gimana? Seorang lelaki menikah dengan perempuan. Perempuan itu memiliki anak perempuan. Otomatis si perempuan ini, anak perempuan ini mempunyai bapak, bapak tiri. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi harus menggauli. Kalau tadi harus apa? Menggauli. Kalau ini tidak. Asalkan laki-laki dengan perempuan ini yang punya anak perempuan ini menikah, qabil tu nikahaha, sudah. Ini laki-laki benar-benar sudah jadi mahramnya. Tidak mesti harus menggaulinya. Paham ya? Itu beda dengan yang pertama tadi. Dengan yang surah An-Nisa ayat berapa tadi? 23. Ya. Bapak tiri, betul. Paham ini? Itu kenapa sampai ke sini? Karena kita yang bicarakan mahram. Mahram bagi laki-laki berarti perempuan-perempuan yang kita boleh bersalaman, yang kita boleh berduaan, yang kita boleh melihat rambutnya, yang kita boleh melihat tangannya, kakinya, ya. Atau mahram bagi wanita, yaitu para lelaki. Laki-laki yang boleh bersalaman dengan perempuan tersebut. Laki-laki yang tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Ini namanya mahram bagi laki-laki, bagi perempuan. Azan? Sudah azan? Sudah. Silakan azan dulu. Perhatikan sini yang ingin saya jelaskan tadi. Ini sudah ya, saya hapus ya. Yang ada perbandingan antara sudah menikah dan belum menikah. Ya, bapak tiri dengan anak tiri. Perhatikan. Ada seorang perempuan bernama Fatimah. Punya anak namanya Zainab. Nikah dengan perempuan namanya laki-laki namanya Suwanang. Jauhnya Ustaz. Habisnya hening benar. Suanang. Baik. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23. Suanang jika sudah menikah dengan Fatimah, ini bisa jadi mahram. Artinya perempuan ini, Zainab ini, merupakan mahramnya Suanang. Tidak boleh nikahi, mahram abadi. Kapan? Kalau sudah digauli. Nah, paham sekarang? Baik. Di sana ada misalkan Nisa menikah dengan salah ini. Misalkan ada namanya Abdullah, punya anak namanya Farid, menikah dengan Galuh, menikah dengan Galuh. Farid ini statusnya apa? Anak tiri. Farid ini menjadi mahram bagi si Galuh apabila sudah menikah. Meskipun belum bergaul. Artinya, Abdullah dan Farid, Umma Abah mencari bini Galuh Bungas Banar, ulun jagin bahai. Tapi sudah dinikahi abahnya, enggak boleh. Karena ini ibu tiri dan mahram abadi. Dan ini yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Ayat berapa? Baik, itu bedanya. Ya. Ada yang harus dicampuri dan ada yang hanya sekedar akad. Paham ini? Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa 'ala ajnabiyyatin wa ajnabiyat la yukhaful fitnatu bihinna. Dan boleh mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram atau para wanita yang bukan mahram yang tidak dikhawatirkan fitnah terhadap mereka. Wassalamuhunna bihadzal syahr. Dan mengucapkan salam kepada mereka dengan syarat ini. Artinya tidak dikhawatirkan terjadinya godaan. Para ikhwah, sebelum saya baca hadisnya, saya ingin mengingatkan kepada para lelaki yang hadir di sini, hati-hati bahwa godaan terberat lelaki adalah perempuan. Godaan yang paling berbahaya bagi lelaki menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para lelaki, para perempuan. Para ikhwah, inna hati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, saya ingin menjelaskan tentang beratnya dan besarnya godaan perempuan bagi para lelaki dari beberapa sisi. Ya, dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu syaitan sangat-sangat kerap kali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan manusia. Syaitan sangat kerap sekali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Ini saya menjelaskan beberapa poin dari sisi mana perempuan sangat berbahaya bagi para laki. Yang pertama, syaitan kerap kali menggunakan godaan perempuan untuk menyimpangkan para laki. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka, yaitu hamba-hambamu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Maksud mendatangi mereka dari depan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya mereka akan dilupakan tentang akhirat. Dilupakan tentang akhirat. Sedangkan maksud dari aku akan datangi mereka dari belakang, syaitan akan mengganggu mereka dengan indahnya syahwat dunia. Nah ini dia. Dari belakang. Sedangkan aku akan datang mereka, mengganggu mereka dari kanan, yaitu aku akan syahwatkan mereka kepada maksiat. Dari kanan. Dari kanan aku akan berikan mereka syubhat tentang agama. Sedangkan dari kiri, aku akan indahkan mereka tentang syahwat-syahwat dunia. Saya bacakan biar tidak salah sayanya. Perhatikan tadi ayat berapa itu? Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik. Ibnu Abbas menafsirkan dari tafsiran yang saya sebutkan tadi, tafsiran Ibnu Abbas. "Usyakkikuhum fi akhiratihim." Setan mengganggu kita dari depan, maksudnya setan akan memberikan keraguan-raguan kepada kita tentang akhirat. Ada enggak surga neraka? Benar enggak sih? Benar enggak? Itu maksudnya diganggu dari depan. Dari belakang, uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan senangkan mereka terhadap dunia. Jadi dibisikkan dari belakang, senang terhadap dunia, takut mati, cinta dunia, takut mati. Kemudian wa an aymanihim asbaha alaihim amradinihim. Artinya aku akan berikan syubhat. Persis yang saya sebutkan ini, syubhat kepada dalam perkara agama mereka. Seperti sekarang syubhat-syubhat banyak. Ya. Kemudian wa an syama'ilihim dari kiri mereka. Aku akan ganggu dari kiri usyahilahumul ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat. Nah, ini yang perempuan dari kiri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang lihat lagi perkataan yang sangat menarik, yaitu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lihat lagi syaitan mengindahkan tentang perempuan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14-15, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa." Diindahkan kepada manusia kecintaan syahwat dari para perempuan. Ya, perempuan pertama, sebelum anak-anak, sebelum harta-harta yang bertumpuk dari emas dan perak, sebelum hewan-hewan peternakan, sebelum pertanian dan semisalnya. Paling pertama syahwat yang diindahkan oleh syaitan kepada kita adalah perempuan. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini, zuyyina maksudnya adalah zayyana lahumus syaitan. Zuyyina diindahkan. Maksudnya syaitan mengindahkan untuk mereka. Maka benar-benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa syaitan sangat menggunakan trik ini. Lihat lagi perkataan tabi'in, seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Tidak pernah syaitan putus asa mengganggu manusia. Kalau sudah putus asa, dia akan ganggu dari arah perempuan. Makanya saya sering mengatakan, godaan wanita itu lintas manusia. Mau strata pendidikannya doktor, profesor, ataupun tidak lulus SD. Mau strata pendidikan, strata ekonominya itu kaya atau paling miskin. Mau pejabat atau orang awam. Mau alim ataupun jahil. Mau abid, ahli ibadah, ataupun ahli maksiat. Sangat bisa tergoda dengan wanita. Kemudian lihat Abu Salih As-Samman mengatakan, balagani anna aktsara dzunubi ahli nar fin nisa. Sampai kepadaku kabar bahwa penghuni neraka dosa terbanyaknya karena perempuan. Penghuni neraka laki-laki dosa terbanyaknya karena perempuan. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "An-nisa habailu syaitan." Perempuan itu alat kail pancingnya syaitan. Ya, syaitan. Makanya saya berharap sekali panitia bisa, bagaimana kita ini jangan ada ikhtilas pas keluar. Gimana caranya? Susah mungkin, tapi bisa insya Allah diatur. Ya, bagaimana pas keluar itu sering sekali laki-lakinya mejeng di situ, perempuannya lewat-lewat, perempuannya pun lawas-lawas gitu. Ya. Atau pura-pura mogok kayak itu. Karena banyak yang menolongi. Ya. Hati-hati, hat-hat. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, godaan, tema kita ini apa sebenarnya? Tema kita adalah, enggak sebenarnya, yang saya sebutkan dari tadi temanya adalah, kenapa perempuan godaan paling terberat? Sebab pertama, karena syaitan sangat kerap kali menggunakan itu. Nah, sebab yang kedua, karena manusianya memang lemah terhadap wanita. Manusianya memang lemah terhadap wanita. Ya, makanya tadi pagi saya di Martapura, saya pesan dengan tegas kepada para perempuan. Perempuan harus punya izzah, punya kemuliaan. Jangan mudah memberikan foto kepada laki-laki. Meskipun macomblang. Macomblang laki-laki banyak koleksi foto. Ya gak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Itu jadi godaan nanti. Istrinya tidur di higanya, dia sibuk melihat. Koleksi foto. Ini adalah maksiat jenis baru. Atas nama macomblang. Atau ta'aruf. Gak boleh. Hati-hati. Ya, nah, kenapa perempuan adalah godaan terberat bagi laki-laki? Dari sisi yang kedua, karena perempuan manusianya memang lemah. Dari sisi mana, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Ini yang sering saya sebutkan. Dalilnya surat Nisa ayat 14. wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri menafsiri ayat ini, beliau mengatakan al mar'atu tamuru bir rajul fala yamliku nafsuhu 'anil nazar ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adha'afu min hadha. Kata Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, ini Sufyan ini imamul muhaddisin, imamnya ahli hadis. Beliau mengatakan lemah itu maksudnya adalah perempuan ewat di hadapan laki-laki, maka dia tidak sanggup menahan dirinya kecuali harus melihat. Ya, padahal dia tidak bisa mengambil manfaat dari perempuan tersebut. Dilihat boleh, dipegang jangan. Enggak bisa ngambil manfaatnya. Maka adakah makhluk yang lebih lemah dari ini? Nah, itu dia maksudnya. Adakah makhluk yang lebih lemah dari ini? Cuma bisa melihat, enggak bisa ngambil manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi pas keluar masjid, ya. Ini melelek tadi, melelek apanya kan enggak? Kelimpanan mana sidinya? Seorang mana yang bertepuk sebelah tangan? Ya, nama perempuannya dicatat di mana-mana, di buku dicatat, kemudian di sandal dicatat. Sekalinya perempuannya tidak cinta-cinta, sidin aja yang terlalu pede, subhanallah. Ya, ini para ikhwah, perhatikan lagi Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Tawus ini muridnya Anas bin Malik, seorang tabi'i. Beliau jadi kalau ada orang-orang yang enggak percaya tafsiran-tafsiran, buang aja. Buang ke laut aja di sana. Ya, enggak ada yang tahu tafsiran ayat Al-Qur'an, ente ke laut aja sana. Kalau kita enggak, kita sampai mati. Tafsir saya Allah yang menafsir ayat Al-Qur'an, Rasulullah yang menafsir ayat Al-Qur'an, kemudian para sahabat. Ente enggak percaya ini, ke laut aja sana. Bodoh amat. Ya, itu akidah yang tidak boleh luntur sampai mati, walau taruhannya nyawa dan darah. Jangan banyak omong, biarin aja. Lihat Tawus bin Kaisan al-Yamani, maksudnya dha'ifan fi amri nisa, lemah dalam perkara perempuan. Laisa yakunul insan fi syai'in adhafu minhu fin nisa. Perhatikan, jangan pernah main-main dengan godaan wanita. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia yang lebih lemah dibandingkan godaan wanita. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tawus ini sangat menjaga. Kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna fa kaifa biman huwa duna. Tawus seorang tabi'i terkenal, muridnya sahabat. Kalau sudah terlihat perempuan, enggak sanggup. Bagaimana orang-orang di bawah Tawus? Model-model saya. Enggak tahu antum. Ya. Makanya jangan sampai melihat. Saya ingat sekali cerita kawan saya karena Allah, Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau habis kajian, Ustaz, di dalam kamar ada seorang perempuan, ada mahramnya. Lihat aja. Antum mau nikahi enggak nikahi bukan urusan. Lihat aja. Enggak, ana enggak mau lihat. Karena kalau sudah lihat, ana pasti cinta deh. Pasti ingin. Maka jangan sok kuat iman. Ngumpul-ngumpulin foto. Ya? Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. La an tamtali'a man khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min an tamtaliyani min rihi imra'ah. Sungguh ini hidungku sampai ke tenggorokanku terisi bau busuk bangkai lebih aku cintai dibandingkan ini hidung terisi dari bau wanginya perempuan. Pian kalau seandainya sudah datang perempuan wanginya itu, seorang laki-laki gandeng istrinya. Istrinya masih muda, cantik, luar biasa. Tapi ketika lewat perempuan dengan wangi yang luar biasa, akan diikuti oleh hidung laki-laki itu. Higanya nih, higanya ya, di higanya itu adalah bininya. Makanya para ulama mengatakan, ar-rijal subbuhum fi unufihim. Para laki cintanya itu pada hidungnya. Maka saya pesan ibu-ibu yang di samping, yang di belakang kita ini, jaga rasa cinta suami dengan bau wangi yang baik. Ya, Pak Ustaz, enggak bau wangi, minyak wangi aja kada ditukarakan. Ya, tukarakan. Ya, minyak wangi tukarakan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sesuatu yang menarik lagi. Jadi, memang kitanya lemah gitu. Kitanya itu lemah. Jangan sok kuat, kitanya lemah. Lihat lagi. Makanya laki-laki kan yang paling dia senangi membicarakan perempuan. Poligami. Persis seperti ayam so'a. Ayam kurus, tidak bisa diambil daging dan manfaatnya, tapi kokoknya banyak, kokoknya keras. Ya. Ngomong aja poligami, poligami dapat di hadapan istri. Nggih. Ya, suka ngomong karena dia memang lemah di hadapan laki-laki, di hadapan fitnah godaan perempuan. Lihat lagi, ini perkara menarik. Ali bin Zaid berkata, qala lana Sa'id bin Musayyib wa huwa bin 84 sana wa qad dhahabat ihda ainihi wa huwa ya'shu bil ukhra. Artinya, Ali bin Zaid bercerita, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'i tadi, waktu itu umur beliau 84 tahun. Saking tuanya, salah satu matanya sudah tidak bisa melihat. Beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu, ma min syai' akhwafu indi minan nisa. Tidak ada sesuatu apapun yang paling aku takutkan dibandingkan perempuan. Itu orang yang sudah tua 84 tahun melihat cuma satu, yang satunya lagi rabun. Satu sudah tidak bisa lihat, yang satunya rabun. Itu masih takut. Bagaimana yang sehat belalakan? Yang masih muda? Ataupun yang tua-tua berdarah muda? Nah, Kak Saiful. Ya, ini pada ikhwah. Kemudian, sebab yang ketiga. Kenapa perempuan godaan terberat bagi laki-laki? Karena pengaruh ataupun daur, itu bahasa Indonesianya, karena pengaruh ataupun pergerakan musuh-musuh Islam. Memang musuh Islam melakukan seperti itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yudidu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Ini tulisan ini, Pak. Ini sudah lama saya baca tulisan ini. Saya dulu jadikan ini khutbah Jumat di Istai Ali bin Abi Thalib di Surabaya. Tulisan awas godaan perempuan pakai bahasa Arab. Indah sekali tulisannya karena saya tuh suka tulisan-tulisan dan materi-materi yang menukilkan ulama-ulama salaf. Bagi saya itulah ilmiah. Bukan dari perkataan kita gitu. Ya. Ilmiah itu begitu. Ilmiah itu menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, menyebutkan perkataan-perkataan ulama salaf. Lihat, Allah berfirman pada ayat ini, An-Nisa ayat 27. Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan untuk menyimpangkan kalian sesimpang-simpangnya, sejauh-jauhnya. Imam Mujahid mengatakan, antakunu mithlahum taznun kama yaznun. Lihat. Maksudnya orang-orang yang menyebarkan syahwat di tengah kaum muslimat, kaum mukminin, itu maksudnya adalah mereka ingin kalian berzina sebagaimana mereka berzina. Ini musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Islam yang seperti itu ingin. Baik itu dari orang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Munafik. Ya, menginginkan kehancuran di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu juga dalil yang lain, yaitu surat An-Nur ayat 19. Surat An-Nur ayat 19. Yang keempat, kenapa perempuan adalah godaan terberat bagi laki-laki? Karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan. Banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan. Apa kerusakannya? Satu, laki-laki akibat perempuan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Laki-laki akibat perempuan atau sebab perempuan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti melihat pada yang diharamkan, mendengarkan nyanyian yang mendayu-dayu, yang syahdu tentang perempuan. Kemudian hubungan yang diharamkan, pacaran, hidup bersama, tanpa ada ikatan yang sah pernikahan. Yang akhirnya berzina. Yang kedua, gara-gara perempuan, seorang hamba laki-laki tidak ingin mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Dengan tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa. Seperti jihad, berhijrah, gara-gara perempuan. Gak mau jihad karena perempuan. Gak mau berhijrah karena perempuan. Dan semisalnya. Laki-laki sudah tahu. Misalkan dia dulunya pemusik, dia dulunya ini. Ingin hijrah. Ingin pindah dari dunia maksiat kepada dunia ketaatan. Gak mau. Kenapa? Karena pacarnya gak mau pindah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lelaki tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena pacarnya yang Nasrani tidak mau pindah agama ke Islam. Ini empat sebab perempuan. Ya, nanti mungkin kalau saya ada waktu saya jadikan kajian ini. Empat sebab perempuan merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Ya. Belum sempat kita baca hadisnya, hanya muqaddimah dulu, tapi mudah-mudahan muqaddimah ini penting. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.